kita cendol dawetan bersama Elsa Safira Adela. Monggo, juragan cendol. Sama-sama bisa enggak? Coba ayo. Neng opo seneng aku yen nggawe laraku pamer bojo anyar. Terima kasih banyak. Gopan Bojonegoro. Goyang lagi semua bareng. Ayo sikat ya. biasa kompaknya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.